Assalamualaikum Indonesia. Berbagai peristiwa terjadi di negeri ini. Berbagai masalah mendera bangsa ini. Assalamualaikum Indonesia hadir untuk Anda melihat peristiwa dari sudut pandang agama, mencari solusi dari setiap problema. Mari bergabung bersama kami dalam Assalamualaikum Indonesia di RDS FM Solo dengan syariah hidup menjadi lebih indah. Assalamu alaikum wattafina rasulillah tiktabu mardatillah وتحبوا بعضكم لله السلام عليكم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu Akbar. Dari kawasan siar Jalan Adi Sumarmo 181 Solo Media Dakwah Syariah 107,7 RDS FM Solo dengan syariah hidup menjadi lebih indah yang disambung siarkan melalui 101,4 FM Solo. Ya, pendengar dimanapun Anda berada, syukur alhamdulillah untuk kesempatan kali ini kita bisa bersua kembali ya. Di hari ini, hari Rabu, hari yang ke-26, di bulan Sofar 1434 Hijriah, bertepatan dengan 9 Januari 2013 Masehi. Dan kembali kita bertemu dalam program Assalamualaikum Indonesia. وخلونا نحفظ ونغني السلام عليكم السلام عليكم. Ya, untuk kesempatan kali ini pendengar menempatkan saya Salman di meja siar ditemani rekan Eko di meja operator sekaligus juga merangkap jabatan di meja berita pendengar. Kita akan bersama dengan Anda hingga nanti mendekati jam 9 waktu Indonesia bagian barat insyaallah. Dan bagi Anda bisa mengikuti dua segmen tentunya di program kita yang satu ini. Durasi 2 jam ini akan coba kita maksimalkan ya. Untuk segmen yang pertama ada update informasi dari tim meja berita RDS FM Solo berdasarkan update informasi atau informasi terkini dari berbagai macam media online. Kemudian nanti yang kedua kita menuju ke segmen tematik. Kita akan coba angkat satu isu atau juga satu bahasan di kesempatan pagi kali ini yang juga tengah hangat terasa, pendengar ya. Dan untuk Anda yang akan bergabung bersama dengan kami, tentu nanti ditunggu via telepon 765-1818 atau juga di SMS kami 081226-170777 bisa juga melalui rdsfmsolo@yahoo.com. Ya, kami ingatkan untuk Anda pendengar di kesempatan pagi kali ini karena juga suasananya tadi sempat gerimis begitu ya, mendung yang jelas di beberapa wilayah Solo Raya terutama pendengar. Dan kalau tadi dari rumah sampai dengan tempat kerja ini ya, sepanjang perjalanan ternyata juga banyak jalan-jalan yang berlubang. Ini perlu diwaspadai juga oleh para pengendara kendaraan bermotor ya, atau kendaraan yang bukan bermotor juga perlu hati-hati. Karena jalanan berlubang ini bukan sekedar satu atau dua, tapi banyak ya. Apalagi beberapa hari yang lalu terjadi genangan banjir di beberapa tempat ya. Untuk jalan-jalan yang ada melingkupi Solo Raya, ini makanya perlu ada kewaspadaan tersendiri buat kita untuk lebih berhati-hati. Nah, itu dia ya. Yang jelas semoga kita sudah berdoa kepada Allah Ta'ala sebelum kita melakukan berbagai macam aktivitas sehingga apa-apa yang kita lakukan tentunya dalam pengawasan dan juga dalam bimbingan Allah Ta'ala. Dan semoga juga senantiasa mendapatkan barokah ya, atau berkah darinya pendengar. Baik, dan kita langsung saja menuju ke segmen yang pertama karena sudah bersiap sedia ada rekan Eko Prasetya ya di kesempatan kali ini. Assalamualaikum rekan Eko. Ya, sudah masuk belum rekan Eko nih? Waalaikumsalam rekan Salman. Saya salah nggak tadi menyebutnya? Gimana? Eko Prasetya gitu. Benar, dibenarkan nggak? Dibenarkan ya. Secara ejaan yang dibenarkan EYD ini benar ya? Salah ya, sebenarnya. Oh, salah. Karena memang di mana apa namanya langit dijunjung di situ bumi dipijak ya? Atau terbalik di situ bumi dipijak cuman langit dijunjung ya? Artinya kalau rekan Eko ini kan tempatnya di Solo. Solo itu identik dengan O gitu ya. Jadi kalau tempat kita ada Sega gitu ya, di sini Sego kan gitu ya. Kalau di sana ada Eka, di sini Eko kan, gitu. Ini biasanya semacam itu ya. Oh gitu. Ya, just kidding rekan Eko. Kita analisis saja ya. Iya, ini sebuah analisa di awal dulu ya. Sebelum nanti kita menganalisa sesuatu hal yang lebih berat lagi nih. Oh gitu. Iya, baik. Silakan rekan Eko Prasetyo, ada beberapa informasi yang bisa disampaikan untuk pendengar pagi kali ini. Baik rekan Salman dan juga pendengar RDS FM dimanapun Anda berada, kami akan menyampaikan seperti biasanya update informasi dari beberapa situs di Indonesia, situs lokal, situs nasional dan beberapa dan juga dari situs Islam. Kita mulai dari informasi dari lokal Solo dan Solo Raya. Kita awali dari timlo.net terkait dengan pembangunan Pasar Kliwon. Nah, rekan Salman dan juga pendengar RDS, pemerintah kota Solo mentargetkan selesainya pembangunan Pasar Kliwon tahap 2 sebelum Agustus tahun ini. Pasalnya, Pemkot hanya diberi waktu hingga Agustus untuk menggunakan benteng Vastenburg untuk pasar darurat untuk menggantikan pasar di Pasar Kliwon yang dibangun. Dan kita beralih ke situs lainnya, masih dari situs lokal dari solopos.com. Lahan dari Klaten, lahan terendam banjir, petani dari Ganti Warno meminta pembebasan dari pajak bumi dan bangunan. Kalangan petani di Desa Keragilan, Kecamatan Ganti Warno, Klaten, meminta pembebasan pajak bumi bangunan menyusul terjadinya gagal panen akibat lahan mereka yang terendam air selama berhari-hari atau kalau istilah lainnya itu banjir ya, kebanjiran begitu rekan Salman. Demikian dikatakan Kepala Desa Keragilan Samio yang mengatakan terdapat sekitar 50 hektar lahan pertanian yang terendam air, yang terendam banjir. Dari masih dari solopos.com, namun dari berita nasional di sini masih terkait dengan isu yang baru kemarin terkait dengan RSBI yang dihapuskan dari MK. Ketua MK Mahfud MD dalam sidangnya kemarin telah menghapus RSBI, rintisan sekolah bertaraf internasional, di seluruh sekolah-sekolah milik pemerintah. Nah, MK menyebut pemerintah melakukan diskriminasi pendidikan dengan adanya RSBI tersebut karena tidak semua masyarakat bisa mengakses sekolah yang bertaraf RSBI karena lantaran biaya yang terlampau tinggi dan tidak bisa dicapai oleh masyarakat menengah ke bawah. Iya, habis riwayatnya berarti ya. Habis. Dan ini kita senang atau bagaimana rekan? Ya baik, baik kita langsung saja. Kita beralih ke situs nasional dari detiknews.com. Masih soal perda yang di Loksmawe rekan Salman, yang perda tentang larangan bagi perempuan untuk duduk posisi ngangkang. Nah, di sini sosiolog mengatakan hal itu sudah sesuai dengan adatnya. Sosiolog Musni Umar memandang larangan duduk ngangkang saat dibonceng sepeda motor sebagai cerminan adat istiadat dan agama di Loksmawe. Nah, menurutnya justru masyarakat harus melestarikan hal tersebut dan juga mendukung adanya perda tersebut. Nah, demikian. Kita beralih ke informasi selanjutnya dari Indonesia Today atau itoday.co.id. Di sini diberitakan tidak hadir bedah buku karya Ustadz Abu. Hal ini membuktikan BNPT anti dialog dan hanya suka membunuh. Seperti itu rekan saya. Siapa ini yang ngomong ini? Yang ini mengatakan Direktur The Community of Ideological Islamic Analysis atau CIEA, Haris Abu Ulia kepada iToday kemarin. Nah, ketidakhadiran wakil dari Badan Nasional Penanggulangan BNPT, Irfan Idris, dalam acara bedah buku karya Ustadz Abu Bakar Basir menjadi bukti lembaga yang dipimpin oleh Ansat Mbai itu anti dialog dan suka membunuh terhadap orang-orang yang baru diduga ya. Baru diduga. Iya, iya, iya. Kita masih beralih ke berita lainnya, masih dari iToday. Masih dengan hal yang sama, kali ini yang kami adalah Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia juga mengatakan hal yang sama. Nah, suka bunuh dan siksa orang, kami menuntut Densus itu untuk segera dibubarkan saja. Gitu ya, dari kami ya. Dari kami nasional nih ya. Kami, ya, Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia. Nasional ya, ya. Indonesia, ya. Nah, kita beralih ke informasi selanjutnya, masih dari situs nasional dari Republika Online. Mengangkat berita internasional, pengangguran di Eropa mencapai jumlah yang sangat tinggi. Nah, tingkat pengangguran di zona euro mencapai rekor tertinggi yakni 11,8% dan berdasarkan laporan itu hampir 19 juta orang menganggur di negara-negara yang menggunakan mata uang euro pada November, meningkat sekitar 113 ribu dari bulan sebelumnya. Pengangguran yang banyak. Bukan hanya di Indonesia, dan di Eropa pun juga pengangguran juga itu ya, sama ya. Sama, juga banyak. Ya, demikian rekan Salman yang dapat kami sampaikan untuk update informasi dari headline beberapa situs. Dan kita kembalikan langsung kepada rekan Salman untuk segera memulai temanya apa rekan Salman hari ini? Temanya pagi kali ini kita akan coba angkat satu hal, mengungkap fakta di balik fakta di balik sebuah peristiwa begitu ya. Peristiwa apakah? Iya, kita... peristiwa tadi kaitannya juga nanti aja ya, biar lebih greng gitu ya. Oke. Okay. Iya, biar lebih fun lebih boom. Lebih boom. Oke, ya. Ya, begitu rekan Salman. Ya, terima kasih rekan Eka Prasetyo. Saya baik. Kembali ke meja saya. Silakan rekan Eka, terima kasih atas informasinya ya. Selamat bertugas kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Radio Dakwah Syariah dimanapun Anda berada, demikian tadi update informasi bersama dengan tim meja berita RDS FM Solo dari rekan Eko Prasetyo ya. Dan semoga juga informasi-informasi yang disampaikan tadi menambah perbendaraan ya, pemberitaan atau juga informasi yang bisa kita dapatkan di kesempatan kali ini. Ya, dan pendengar Radio Dakwah Syariah dimanapun Anda berada untuk pagi kali ini ya. Sebelum nanti kita berlanjut tentunya membahas apa begitu ya, kita akan coba untuk jeda dulu saja ya, untuk menyimak beberapa yang berikut ini. Dan semoga juga Anda masih terus setia bergabung bersama dengan kami dalam program kita di pagi kali ini ya. Ada program Assalamualaikum Indonesia dari 107,7 RDS FM Solo dengan Syariah Hidup Menjadi Lebih Indah, yang disambung siarkan melalui 101,4 FM Solo. Pendengar, kita akan dengarkan dulu yang berikut ini. Pendengar, terima kasih Anda masih menyimak RDS FM Solo dengan Syariah Hidup Menjadi Lebih Indah. Assalamu alaikum wassafina rasulillah tiktabu mardatillah wa tuhibbu ba'akum lillah Assalamu alaikum Media Dakwah Syariah 107,7 RDS FM Solo dengan Syariah Hidup Menjadi Lebih Indah yang disambung siarkan melalui 101,4 His FM Solo. Untuk Anda pendengar, di pagi kali ini yang baru saja bergabung bersama dengan kami, tidak lupa kami sampaikan Assalamualaikum. Dan Anda tengah menyimak program Assalamualaikum Indonesia rentang waktu jam 7 hingga nanti jam 9 waktu Indonesia bagian Barat. Kita segera saja masuki untuk segmen yang kedua, segmen tematik. Ya, pendengar Radio Dakwah Syariah dimanapun Anda berada, satu tema yang kita hadirkan ke ruang dengar Anda, ini adalah berkaitan dengan mengungkap fakta di balik sebuah peristiwa ya. Peristiwanya berkaitan dengan kasus Bima di Nusa Tenggara Barat beberapa hari yang lalu, pendengar. Ya, pendengar Radio Dakwah Syariah dimanapun Anda berada, sepak terjang Densus 88 kini mulai mencuat kembali pasca menebar teror dengan menembak mati 7 terduga ya. Dan menangkap 4 lainnya dalam waktu 2 kali 24 jam di Bima, Nusa Tenggara Barat atau NTB. Salah satu pihak keluarga korban meminta polisi untuk mengembalikan jenazah yang dituding sebagai terduga teroris bernama Bahtiar kepada keluarganya di Bima, Nusa Tenggara Barat. Keluarga juga menolak keras ya tuduhan itu karena pria yang bekerja sebagai penjual roti itu selama ini dikenal baik begitu ya, dan keluarga juga sok atas tuduhan tersebut. Apalagi pria berusia 35 tahun itu dikenal sebagai sosok yang santun dan juga mudah bersosialisasi dengan masyarakat sekitar. Gelagatnya sama sekali tidak ada tanda-tanda yang mencurigakannya, apalagi kemudian dia dikatakan sebagai teroris. Ya, Nur Aini, istri korban, menuturkan bahwa penyergapan berlangsung saat suaminya hendak menagih utang ke seorang pelanggan di Dompu. Suaminya dicekal dan diberondong peluru hingga tewas. Nur Aini yakin bahwa polisi salah sasaran. Kasus ini adalah yang kesekian kalinya, pendengar, yang dilakukan oleh pasukan detasemen khusus ya Polri. Entah salah sasaran atau memang disengaja untuk memberangus para aktivis muslim, yang jelas kebrutalan Densus tidak bisa lagi ditolerir. Mereka memberondong para terduga hingga tewas di tempat tanpa adanya proses hukum yang kemudian dijalankan. Ya, mendengar, pemerintah pun juga seakan diam seribu bahasa ya. Jadi diam seribu bahasa dan tidak mau tahu tentang kejadian tersebut. Hal ini dibuktikan dengan tidak adanya komentar atau juga tanggapan ya, atau sesuatu hal yang dilakukan tentunya berkaitan dengan hal ini. Sementara itu, Pusat Hak Asasi Muslim Indonesia atau PUSAMI menyatakan beberapa tuntutan kepada pemerintah, diantaranya adalah mendesak Dewan, khususnya Komisi 3 memanggil Kepala Densus, kemudian juga Bareskrim Mabes Polri, dan juga Badan Nasional Penanggulangan Terorisme atau juga BNPT, untuk kemudian mempertanggungjawabkan tindakan yang dilakukannya begitu ya, terhadap korban terbunuh maupun juga korban salah tangkap. Nah, pendengar, LSM juga banyak yang diam ya. Dan tentu saja hal ini kemudian menimbulkan banyak tanda tanya di kalangan kita. Ya, mungkin pendengar bisa jadi kalau ini dibiarkan ya, korban salah tangkap maupun salah bunuh bisa jadi akan terus bertambah bila hal tersebut kemudian tidak dicarikan solusi yang terbaik ya. Bagaimana sebenarnya, apakah memang dibenarkan ya ketika menggunakan senjata kemudian tanpa ada standar operasional prosedur yang dilakukan ya, sehingga kemudian dengan mudahnya melakukan penembakan terhadap mereka yang masih dalam tanda kutip terduga, dengar ya, yang tanpa senjata dan juga tanpa perlawanan ya, meskipun juga dalam banyak pemberitaan ternyata menyebutkan hal lain, ditembak dikarenakan melawan, ditembak dikarenakan siap meledakkan diri dan sebagainya, pendengar. Oke, ataukah memang hal ini adalah sebagai sebuah rekayasa atau sebagai sebuah bentuk kesengajaan guna memberantas para aktivis Islam yang ada di Indonesia? Karena kita kenal mayoritas penduduk Indonesia adalah Muslim, begitu. Dan kemudian dengan peningkatan kualitas dan juga kuantitas dari waktu ke waktu Muslim yang ada, apakah ini kemudian juga membuat mereka ya gentar atau barangkali juga khawatir kalau-kalau nanti Islam berkembang lebih pesat lagi ya di negeri ini? Oke, pendengar, nanti kita akan bersama dengan narasumber kita yang juga langsung terjun ke lapangan sehingga akan tahu kronologi kejadian yang sebenarnya seperti apa ya. Beliau adalah wartawan harian Bima Express ya, Bimex. Nanti akan coba kita hubungi via telepon tentunya di jam 8 lebih dikit. Dan kemudian juga nanti kita akan berbincang bersama dengan Direktur Direktorat Kontraterorisme dan juga Kontraseparatisme PUSAMI, ada M. Yusuf Sembiring, Sarjana Hukum, pendengar. Nanti kita akan tanya juga bagaimana kemudian langkah-langkah yang dilakukan atau juga upaya yang coba untuk dilakukan oleh Pusami sendiri sebagai apa namanya pusat ya hak asasi muslim Indonesia nih pendengar. Apakah ada sesuatu hal tindak lanjut begitu follow up dari berbagai macam kejadian terutama untuk peristiwa yang ada di Bima ini pendengar. Oke, untuk Anda pendengar nanti kita akan tunggu, nanti kita akan persilakan tentunya bagi Anda. Dan perlu kami sampaikan pendengar di awal biar nih ada semacam standar operasional prosedur juga ya yang perlu kita samakan di awal. Jadi kita ingatkan untuk Anda untuk berkomentar yang bijak dan tidak saling menghujat ya. Kalau nanti ada SMS yang memang seperti itu dan tidak layak untuk kita baca, artinya tidak beretika, ini terpaksa kami tidak akan membacakan SMS dari Anda. Dan kalau ada penelpon yang komentarnya memang tidak jelas ya, ini akan coba kita untuk cut aja begitu ya. Itu kesepakatan di awal. Jadi ini adalah akad yang kita buat di awal pendengar. Sehingga kemudian nanti berbagai macam komentar atau juga opini ini adalah sesuatu hal yang memang konstruktif begitu ya. Sifatnya membangun bukan kemudian sekedar dalam tanda kutip misuh begitu ya. Atau mungkin sekedar menjustifikasi tanpa ada sesuatu hal yang memang bisa dibenarkan. Nah itu dia pendengar ya. Oke, itu kesepakatan di awal dan semoga kesepakatan ini sudah kita setuju bersama dan sudah kita tok ya. Tok, bismillah. Nah, dah. Baik, sudah ada saksi juga di depan saya, rekan Eko Prasetya begitu ya. Jadi kalau ada penelpon yang tidak jelas, kemudian juga SMS yang juga sekedar menjustifikasi tidak akan kita bacakan. Kita akan jeda dulu untuk menyimak informasi yang berikut ini dan semoga Anda masih terus setia bergabung bersama dengan kami di 107,7 RDS FM Solo dengan Syariah Hidup Menjadi Lebih Indah yang disambung siarkan melalui 101,4 HITS FM Solo. Pendengar, terima kasih Anda masih menyimak RDS FM Solo dengan Syariah Hidup Menjadi Lebih Indah. Assalamu alaikum wattafina rasulillah تكسبوا مرضات الله وتحبوا بعضكم لله السلام عليكم السلام عليكم. Terima kasih untuk Anda pendengar yang masih terus setia bergabung bersama dengan kami dan kita langsung saja akan buka kesempatan bagi Anda yang akan memberikan pendapat atau juga opini komentar Anda berkaitan dengan satu tema yang kita hadirkan ya di pagi kali ini. Ini mengungkap fakta di balik peristiwa terkait dengan kasus Bima pendengar ya, yang beberapa hari lalu tentunya sudah kita ketahui bersama bahwa tim detasemen khusus 88 anti teror ini terpaksa katanya menembak 5 terduga di Bima dan Dompu Nusa Tenggara Barat lantaran kelima orang itu melawan begitu ya saat penggerebekan. Bahkan di antara mereka siap meledakkan diri saat hendak ditangkap ya oleh Densus 88 Polri pendengar. Ini dikatakan oleh Kapolda NTB Brigjen Muhammad Irawan di Mataram dalam konferensi presnya di hari Sabtu kemarin ya, malam ya, malam Ahad berarti pendengar. Ya, kelima terduga yang ditembak ini diduga juga adalah teroris poso yang lari ke Sumbawa. Dua terduga ini ditembak mati pada Jumat di desa Manggenai, Kabupaten Dompu yang juga berbatasan dengan Kabupaten Bima. Keduanya yakni Roy dan juga Bahtiar. Sedangkan tiga terduga lainnya ditembak mati pada hari Sabtu pada penggerebekan di desa Kandai, Bima. Di lokasi penggerebekan, polisi menemukan bahan-bahan perakit bom dan senjata api jenis FN ya. Dan kelima jenazah terduga tersebut langsung dibawa melalui jalur darat dari Bima dan diterbangkan melalui Bandara Lombok dan lalu dibawa ke Jakarta, pendengar. Ya, akan tetapi memang banyak hal yang kemudian ingin kita telusuri lebih jauh ya berkaitan dengan hal tersebut. Ya. Apakah memang kondisinya semacam itu ataukah tidak? Sehingga kita juga perlu tahu ya kondisi fakta yang ada di lapangan berkaitan dengan informasi yang selama ini beredar. Apakah memang informasi itu benar adanya ataukah ada sebuah rekayasa yang disampaikan atau seperti apa pendengar ya? Kita ingin tahu dan mendudukkan persoalan pada tempatnya. Makanya nanti kita akan coba untuk ngobrol bersama dengan narasumber kita yang memang terjun langsung ke lapangan, ada Sofyan Asy'ari ya. Beliau ini adalah wartawan harian Bima Express atau juga Bimex pendengar, yang nanti kita akan tanya berkaitan dengan kronologi kejadian yang ada di Bima ya, seperti apa sebenarnya begitu. Oke, pendengar RDS FM dimanapun Anda berada, Kepala Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat Brigadir Jenderal Polisi Muhammad Irawan mengatakan bahwa penangkapan terhadap 5 terduga di Dompu dan Bima pada hari Jumat 4 Januari 2013 dilakukan di dua tempat kejadian berbeda, yakni di Bima dan juga Dompu ya. Jadi dua tempat yang berbeda, pendengar. Penangkapan terduga di Bima, tepatnya perbatasan antara Dompu dan Bima, dilakukan terhadap dua orang yaitu Roy yang merupakan warga Makassar dan Bahtiar yang merupakan warga Bima. Keduanya ditembak mati karena, nah ini dia informasi yang kita dapatkan dari beberapa media yang muncul, adalah melawan saat ditangkap ya. Ini juga disampaikan Kapolda di Mataram pada malam Ahad yang lalu, pendengar ya. Jadi itu satu alasan dari pihak kepolisian yang coba disampaikan kepada masyarakat, kepada publik, kepada media, bahwa kenapa kemudian mereka ditembak dikarenakan melawan ya saat ditangkap. Bahkan ada beberapa yang siap meledakkan diri ya, meledakkan diri karena juga katanya memakai kayak rompi atau apa ya, bom tubuh begitu, pendengar ya. Ini makanya nanti kita akan coba untuk lihat lebih jauh seperti apa kondisinya. Ya pendengar, Roy dan Bahtiar akhirnya juga meninggal ya. Mereka merupakan jaringan terduga ya, terduga dari Poso, dan dari tangan keduanya Detasemen Khusus 88 Anti Teror Mabes Polri menyita satu unit sepeda motor serta dua senjata api laras pendek jenis revolver dan juga FN. Sementara di Dompu, tepatnya di Dusun Kandai Gintai, Kecamatan Wojan, Kabupaten Dompu, ini polisi juga menembak mati terduga ya, tiga terduga. Lagi-lagi banyak media yang kemudian menyebutkan masih terduga begitu ya. Kenapa tidak kemudian ini sesuatu hal yang ya Anda bisa menilai sendiri pendengar ya. Irawan mengatakan identitas ketiga korban tersebut belum diketahui karena petugas tidak menemukan identitas ya dari ketiganya. Seorang terduga lainnya berhasil melarikan diri dari sergapan petugas, katanya demikian. Dan Kapolda mengatakan polisi terpaksa menembak mati ketiga terduga tersebut karena mereka juga melawan petugas dengan senjata api saat mau ditangkap ya. Ketiganya bahkan juga memasang bom yang ada di tubuhnya, katanya demikian pendengar. Oke, nanti kita akan coba untuk lihat lebih jauh ya kondisi real yang ada di lapangan seperti apa. Karena bagaimanapun juga yang namanya berita ini memang harus diklarifikasi ya, harus dicek ya, harus balancing, artinya seimbang, bukan kemudian sekedar dari satu pintu ya. Alangkah baiknya kalau ada beberapa pintu yang kemudian kita cross-check ya, akan berbagai macam alasan-alasan yang dikemukakan ya. Akarkah memang betul seperti itu ataukah memang, nah itu dia, direkayasa dan sebagainya pendengar. Kita nantikan bagi Anda yang akan bergabung di 765-1818 atau juga di SMS kami 081226170777, bisa juga melalui rdsfmsolo@yahoo.com. Dan kembali kami sampaikan pendengar ya, ini sebagai sebuah akad kita di awal tadi yang sudah kita sampaikan, bahwa silakan Anda bisa berkomentar ya dengan bijak, tentunya tidak saling menghujat ya. Artinya biar ini adalah sebagai sebuah media ya, dan tentu saja juga ada etika yang perlu kita suguhkan, bukan kemudian sekedar menjustifikasi tanpa ada sesuatu hal yang kemudian bersifat membangun ya. Ya artinya tidak layak untuk dibacakan, nanti juga tidak akan kita bacakan ya. Dan telepon yang ada juga semoga nanti komentarnya bisa lebih jelas begitu ya, bukan sekedar dalam arti menghujat lagi ya, akan tetapi ada sesuatu hal yang ya solusi yang barangkali akan disampaikan berkaitan dengan berbagai macam kejadian. Dan kejadian yang baru-baru ini baru saja kita dengar ya, kita baca dari berbagai macam banyak media dan juga informasi yang tersebar di manapun tempatnya berkaitan dengan kasus Bima pendengar. Ini sebagai perpanjangan dari Poso, katanya demikian ya. Nanti kita akan coba untuk tanya lebih lanjut bersama dengan narasumber kita selain wartawan harian Bima Express ya, Bimex. Juga nanti insya Allah kita akan coba untuk berbincang bersama dengan Direktur Direktorat Kontraterorisme dan juga Kontraseparatisme ya, Pushami, Pusat Hak Asasi Muslim Indonesia pendengar. Ada beliau M. Yusuf Sembiring, Sarjana Hukum. يسلم صاحب ويقول لك مرحب يا مراحب والسلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم. Ya, mendengar Radio Dakwah Syariah dimanapun Anda berada, masih terus kita bergabung bersama dengan kami. Kita akan coba untuk bacakan terlebih dahulu SMS dari Anda yang juga sudah bergabung ya di pagi kali ini. Sudah banyak SMS pendengar ya. Kalau SMS biasanya cepat ya dengan tema-tema yang semacam ini. Oke, kita akan menuju ke SMS dulu di awal. Ada dari Anda di 434 ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Pak Densus, kalau butuh uang cari hutangan aja ya. Jangan menjual apa namanya kaum muslimin ya, dari Umi Hasna yang ada di Solo. Terima kasih. Kemudian Binti Abdullah di Solo, Pak Densus usul dong ya. Itu baru itu kan baru terduga ya. Yang menduga pun juga cuma satu pihak begitu. Mbok yang terbukti koruptor dan maksiat militan itu di apa namanya di dor juga katanya demikian ya. Itu dia ya. Kalau kita melihat yang namanya koruptor atau juga korupsi yang sudah merajalela di sekitar kita begitu ya, yang dilakukan terutama oleh para kalangan pejabat, ini ternyata perlakuannya kok berbeda begitu ya, padahal sama-sama extraordinary ya. Iya, atau sesuatu hal yang luar biasa katanya pendengar ya. Kita akan menuju ke penelpon yang pertama di 765-1818 pendengar, dari Pak Bay yang ada di Klaten. Assalamualaikum Pak Bay di Klaten. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan langsung Pak Bay. Gini Mas, itu lahiran sama Densus 88 dulu Mas. Oke, gimana Pak? Yang jelas kalau dilihat dari rumahnya itu, Masya Allah, itu kan rumahnya ya gede. Ya orang yang tidak punya, yang tidak mampu untuk mencari kehidupan saya susah. Sulitnya bukan main. Mestinya mungkin kalau hukum itu segakkan. Iya. Cari apa permasalahan, akar masalah yang sebenarnya. Ya. Kalau dulu pernah seandainya itu jadi apa ya, target. Mestinya ya dirangkul kalau memang tidak. Ya berharap dibinasakan semua itu nanti, Masya Allah, apa yang kita panggilkan oleh dengan Allah nanti. Gitu ya, pertanggung jawabannya Pak ya. Tapi itu memang gini ya. Mas. Gimana Pak? Pada umumnya yang tadi dan itu saya punya kenalan orang dari ya keamanan itu. Ya. Padahalnya non-muslim. Jadi itu jadi apa ya, di... Tangoni dengan catatan habiskan dulu ya, begitu. Mudah-mudahan dia itu sadar dan kalau yang kemudian terus menerus azab yang akan datang nanti di Indonesia. Itu lah. Baik, terima kasih. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Ini bukan sesuatu hal yang menjadi rahasia atau orang banyak mengatakan bukan rahasia umum lagi gitu ya. Artinya sudah banyak yang kemudian mengerti dari berbagai macam kabar-kabar terbaru yang ada berkaitan dengan sepak terjang yang selama ini dilakukan ya. Arahnya kemana, seperti apa, dan sebagainya pendengar. Cuma ya pendengar, kita tentu saja juga kemudian tidak sekedar menduga-duga ya. Perlu ada sesuatu hal yang kita perjelas ya. Sehingga nantinya kita akan tahu secara apa namanya fakta dan kebenarannya yang ada di lapangan. Seperti apa pendengar. Oke, ada satu informasi yang kita sampaikan juga, tapi kita akan terima telepon kalau ada, silakan ya. Ini ada sesuatu hal yang menarik ya, berdasarkan apa namanya informasi yang juga beredar pendengar ya, dari banyak wartawan ya. Karena kalau juga semakin banyak wartawan yang terjun ke lapangan untuk mencari apa namanya kebenaran akan sebuah berita, ini akan semakin menarik tentunya pendengar ya. Kita menuju ke penelpon dulu di 765-1818, kita menuju ke Pak Joko dulu ya. Pak Joko yang ada di Kadipiro. Assalamualaikum Pak Joko. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Pak Joko, melihat kasus Bima Pak beberapa hari yang lalu, seperti apa ini Pak? Kalau untuk kasus yang 188 ini kan sebetulnya sudah cukup usang ya, karena sudah seringkali melakukan hal seperti itu. Salah tangkap, salah tindak, dan banyak sekali kesalahan-kesalahan yang mungkin menurut mata kita, menurut rapat kita kan salah gitu. Ya, mungkin yang perlu saya ingin berpendapat ini adalah kita sebagai kaum muslim yang kalau dalam Quran kan sudah jelas bahwa sesama muslim itu kan saudara. Bahkan Rasulullah juga menyampaikan bahwa kita tahu dimakan ibarat satu tubuh yang ketika satu itu luka sama juga ikut merasakan kan. Nah, terkadang yang menjadi mitra saya adalah mereka wakil-wakil kita yang mungkin kita pilih karena kita tidak ada wakil yeah. kita. Dan mungkin saya juga berpikir mereka tidak akan tahu kalau kita memilih mereka yang yeah. mereka juga muslim. Mereka juga ingin dasar yang sama itu kurang habis yang mungkin juga saya lebih mereka sudah lebih tahu bahwa ada hal seperti itu. Kalau mereka sebenarnya diam bahkan berbesar acu-acu ya. Satu tidak melihat dengan dengan apa ya mata penuh gitu. Jadi kita belum mata atau bagaimana kan sebenarnya mereka tidak ada tindakan yang jelas gitu. Gitu ya. Jadi perlu perhatian dari anggota dewan begitu Pak ya. Iya, jadi pemimpin-pemimpin kita yang kita pilih bahkan mungkin juga yang mereka di kalangan pemerintah mereka tentunya mereka diam diri. Kalau mereka mungkin bertindak sepertinya hanya kalau seperti kita kan kita cuma punya dua senjata. Kita sudah beropini tetap ada berdosa. Dan mereka kan punya punya kekuasaan yang sebetulnya kekuasaan itu mereka bisa merubah atau memutuskan bahwa itu salah atau itu benar dengan tulisan dengan hati kan seperti ya. Itu sebetulnya dari pandang normal kita sebagai kaum muslim menjelaskan seperti itu. Cuma kata mungkin ada kepentingan kepentingan politik yang lain yang mungkin bisa diganggu suatu kepentingan sesaat. Ya Allah alam dan memang itu harus yang kita perjuangkan dari bawah. Kita sebagai yang menyadari hal seperti itu harus lebih banyak berjuang juga. Jadi sekali lagi kita cuma bisa berharap bahwa mereka pimpinan kita yang kita pilih, kalau mereka sadar kita pilih, kan juga mereka berkata juga mau melihat dan dengar aspirasi kita. Itu ya jadi saya berharap adalah untuk berpikir jernih bahwa ini salah atau ini benar kan mereka bisa menggunakan kepada yang mereka pilih. Mungkin itu yang saya sampaikan. Baik, terima kasih Pak Joko. Mohon maaf kalau salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Joko yang ada di Kadipiro begitu ya. Jadi artinya aspirasi dari masyarakat mayoritas muslim yang ada ini mau dikemanakan ya? Apakah diperhatikan begitu atau dicuek bebekan ya atau seperti apa pendengar ya? Nah, selama ini barangkali bisa kemudian juga disikapi dengan jernih berbagai macam kejadian yang ada di Indonesia inilah ya. Banyak hal berkaitan dengan kasus pelanggaran HAM yang terjadi. Dan kemudian bagaimana sebenarnya pelanggaran ini bisa kemudian didudukannya pada tempatnya dengan pas, sehingga kemudian juga tidak ada sakwa sangka, tidak ada tafsir yang barangkali juga kemudian menimbulkan berbagai macam opini yang berkembang ya. Akhirnya ya itu dia pendengar ya, banyak hal yang tidak tuntas, banyak hal yang kemudian malah semakin menambah masalah dan semakin berabe tentunya pendengar. Oke, pendengar, kita masih menantikan tentunya untuk Anda yang akan bergabung bersama dengan kami di 765-1818. Untuk Yahoo Messenger, terima kasih bagi Anda yang sudah bergabung. Ada Arif ya, bubarkan Densus Saudara Semen Yesus. Densus hanyalah tangan antek anti-Islam yang ingin memberantas pejuang penegak syariat atau juga aturan Allah, begitu ya. Terima kasih untuk Yahoo Messenger sudah bergabung di pagi kali ini. Dan kita akan menuju ke penelpon yang ketiga di pagi kali ini, pendengar. Kalau tadi ada Pak Joko, sekarang kita menuju ke Klaten dulu, pendengar ya. Ada Pak Udin. Assalamualaikum Pak Udin. Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Iya, silakan monggo Pak Udin. Ini jadi pelajaran buat umat Islam. Gimana? Tahun 2014 jangan milih pemimpin atau calon presiden yang menjadi anak buah orang-orang kafir atau jongosnya orang-orang Zionis atau Baik. Amerika. Oke, itu saja. Iya. Baik, terima kasih Pak Udin. Ya, assalamualaikum Pak Udin ya. Baik, Pak Udin yang ada di mana tadi ya? Mana Mas Eko? Klaten ya. Sudah bergabung di kesempatan kali ini ya. Sebagai sebuah perhatian atau juga warning barangkali tadi disampaikan demikian pendengar ya. Ya, artinya mohon juga silakan bisa disampaikan dengan bahasa-bahasa yang lebih beretika ya. Mohon maaf karena juga ini adalah berbicara soal media pendengar ya. Bukan kemudian dalam sebuah forum tertentu yang kemudian kita bisa berapa saja ya. Oke, bebas berekspresi, bebas berpendapat, bebas berkomentar. Hanya saja perlu ada aturan main yang perlu kita sepakati bersama ya. Sehingga kemudian kita bisa mendudukkan hal ini dengan kepala dingin, dengan hati yang ya begitu ya. Kita akan menuju ke penelpon yang berikutnya di 765-1818 kembali berdengar untuk Anda yang juga sudah bersiap sedia bergabung bersama dengan kami ya. Di kesempatan kali ini SMS bersabar, banyak sekali SMS di pagi kali ini yang sudah waiting list ya, atau juga antri pendengar. Kita menuju ke penelpon yang berikutnya. Ada Pak Didi yang ada di Sragen. Assalamualaikum Pak Didi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Didi, monggo silakan. Komentarnya Pak Salman. Gimana, Pak? Jadi memang harus fokus gitulah. Ya, betul. Rada-rada sedikit ilmiah gitulah. Nah. Jangan ngalor ngidul. Oke. Saya kira begini, Pak Salman, ini kalau kita memandang dari segi pendidikan sistem. Halo Pak Didi. Halo. Kayaknya sinyalnya kurang bagus Pak Didi ya. Saya tutup dulu, nanti bisa dicoba kembali Pak Didi di 765-1818 ya. Karena sepertinya belum mendapatkan sinyal yang kuat ya. Bisa untuk bergeser ke depan rumah mungkin Pak Didi ya. Di depan rumah sambil menikmati udara segar bisa jadi Pak Didi, untuk kemudian juga bisa bergabung bersama dengan kami, memberikan pendapat atau juga komentar Anda berkaitan dengan satu tema yang kita hadirkan di pagi kali ini, mengungkap fakta di balik sebuah peristiwa. Dan kita berbicara soal kasus Bima Pendengar. Di 765-1818 kita akan kembali terima penelpon berikutnya. Ada Pak Didi lagi ya. Iya Pak Didi, terputus tadi mungkin sinyalnya kurang bagus. Oh iya iya, jadi saya pendekatan sistem gini ya. Oke, silakan Pak Didi. Jadi inputnya itu apa ya? Prosesnya itu apa? Output dan outcome-nya itu bagaimana? Output ini outputnya itu kan penembakan itu. Penembakan yang diduga teroris, yang baru diduga itu ya. Baru diduga. Akhirnya ya sebenarnya itu pembunuhan saja. Ya dengan dalih keamanan ya. Ini memang input pertamanya ini adalah istilahnya itu kepemimpinan di pemerintahan yang lebih menekankan kepada pelestarian status quo ya. Jadi ini presiden, BNPT, Densus 88, ini ada kaitannya erat lah di dalam pemberantasan teroris yang rodo ngawur ini lah, menurut saya begitu ya. Jadi sehingga timbul pembunuhan-pembunuhan yang sebenarnya masih diduga, dan ini bertentangan dengan baik undang-undang yang dibikinnya sendiri itu ya, baik undang-undang dasar maupun sampai kepada pelaksanaannya. Gitu ya. Jadi di sini saya baca itu, saya dengar ini juga presiden kan menginstruksikan supaya tegas terhadap penegakan keamanan ya. Itu sebelum itu kan dia ngomong gitu ya. Nah, ini kemudian mungkin ya ditangkap oleh BNPT, Densus dengan cara-cara yang sebenarnya di luar hukum ya, di luar yang namanya kemanusiaan. Yang kedua itu adalah perundang-undangan ya, input perundang-undangan. Perundang-undangan terorisme ini nampaknya bisa ditafsirkan dengan penafsiran menurut kepentingan status quo ya. Menurut kepentingan kekuasaan ya. Bukan menurut kepentingan hukum dan untuk kepentingan kedamaian masyarakat. Kemaslahatan umat. Oleh karena itu perundang-undangan ini perlu direvisi. Kalau perlu diajukan ke MK untuk judicial review ya. Sehingga membatasi lah gerakan-gerakan dari kelompok-kelompok atau oknum-oknum yang anti-Islam ya. Ini jelas ini anti-Islam. Yang ketiga tentunya input dukungan opini. Nah ini dipermainkan dukungan opini ini melalui media massa. Sehingga masukan-masukan informasi kepada media massa itu lebih sepihak ya. Hanya sepihak, tidak berimbang ya. Dan ini dari segi media massa ini objektivitasnya ini tidak ada, dan media massa, kepemimpinan media massa ini harusnya menggali informasi ini sedalam-dalamnya sampai kedua pihak itu berimbang. Ini tidak dijalankan lah ya. Karena itu prosesnya, ini proses dari input semacam ini jelas akan lebih dominan dikuasai oleh penegakan keamanan dengan kekerasan atau dengan tipu muslihat ya, Mas Salman. Sehingga di sini menghasilkan tadi ya, kekerasan-kekerasan yang asal menangkap, membunuh dan seterusnya. Dan lebih outcome-nya itu kemungkinan juga ada sasaran yang lebih, sasaran itu kan sasaran antara, ada sasaran yang lebih pokok. Tentunya ini Pak Din ini kan orang Bima juga ini. Ya, betul. Nah, kemudian juga Pak Abraham Samad itu orang Sulawesi ya. Nah, ini jangan-jangan ada semacam korelasi yang namanya outcome di dalam suatu sistem. Sampai sana ya. Itu mempunyai suatu dampak-dampak yang melumpuhkan pemberantasan korupsi ya. Pemberantasan korupsi dan pemberantasan mungkin narkoba juga ini ya. Jadi di sini kemudian terorisme ini dijadikan semacam kambing hitam itulah, sebagai martir untuk dikorbankan itulah. Sehingga masyarakat ini terpukau kepada isu-isu yang sebenarnya isu-isu membodohkan rakyat dan membuat takut rakyat. Jadi saya kira ini sebagai sen analisis saya terhadap terorisme ini, yang tentunya ini saja ini alasannya balas dendam ya dengan polisi yang mati di poso, tapi kan tidak dengan cara begitu sebagai aparat penegak hukum. Tidak boleh itu balas dendam, itu tidak boleh itu gitu, hukum ya. Kita bukan untuk balas dendam ya, kalau menurut definisi murni hukum ya. Betul, kemudian tentunya di sini ada semacam mungkin saja ini polisi ini kan ada bagi dua, ada polisi Islam dan polisi Nasrani ya. Saya baca di dalam buletin kemarin ya, buletin dari Ansur Tohud itu ada itu di antara anggota-anggota Densus Nasrani dan Densus Polisi terjadi pertentangan beberapa waktu yang lalu Pak ya. Sehingga karena Densus Nasrani itu menghina Nabi itu. Betul. Nggak tahu menghinanya bagaimana, hanya nggak disebutkan. Sehingga timbul sampai konflik ya. Aduh jotos mungkin lah gitu ya. Dengan polisi-polisi Islam. Oleh karena itu tentunya di sini perlu waspada antara yang di atas yang memerintahkan, yang memproses, yang merencanakan, dan yang melaksanakan. Kadang-kadang yang melaksanakan ini hanya benci saja. Yang penting dipilih aparat-aparat yang benci kepada Islam. Lah inilah yang bahayanya di sini. Saya kira begitu saja. Mas Salman, kurang lebihnya mohon maaf apabila di topik berita ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Didi yang ada di Sragen ya. Dan sebelum kita berlanjut ke narasumber kita, yang pertama pendengar, beliau ini adalah wartawan yang juga langsung terjun ke lapangan ya. Ada wartawan harian Bima Express, Bimex, Sofyan Ashari gitu ya. Kita akan dengarkan dulu beberapa informasi yang berikut ini. Dan semoga juga ada masih terus setia bergabung di 107,7 RDS FM Solo dengan Syariah Hidup Menjadi Lebih Indah. Pendengar, terima kasih Anda masih menyimak RDS FM Solo dengan Syariah Hidup Menjadi Lebih Indah. Assalamu alaikum, assalamu alaikum, assalamu عليكم وصفينا رسول الله تكتبوا مرضات الله وتحبوا بعضكم لله السلام عليكم السلام عليكم. Media Dawah Syariah 107,7 RDS FM Solo dengan Syariah Hidup Menjadi Lebih Indah yang disambung siarkan melalui 101,4 FM Solo pendengar. Dan kita masih di segmen yang kedua tematik ya untuk kesempatan kali ini. Sesaat lagi insya Allah kita akan mencoba menghubungi narasumber kita. Beliau adalah wartawan harian Bima Express atau juga Bimex ya. Ada Bang Sofyan Ashari ya. Kita akan coba untuk kontak telepon beliau di kesempatan kali ini. Dan kita ingin tahu berkaitan dengan kronologis kejadian yang ada di Bima ya. Jadi mengungkap fakta di balik peristiwa seperti apa sebenarnya. Nah, kita akan coba hubungi beliaunya. Oke, yang SMS terima kasih untuk Anda mendengar ya. Anda di 588 problem umat Islam bila tanpa negara yang mendominasi kekuasaan. Yang timbul penindasan bagi umat Islam. Jadi jika Islam dipimpin bukan kekuasaan Islam, ya fitnah yang terjadi di mana-mana ya. Dari Hanafi, terima kasih. Kemudian berikutnya lagi dari Anda di 882, seharusnya semua umat muslim harus sadar bahwa Densus adalah musuh utama kaum muslimin di Indonesia. karena dengan tindakan-tindakan mereka menunjukkan bahwa darah-darah kaum muslimin sudah menjadi jalan pencarian nafkah mereka. Semakin banyak darah kaum muslimin yang tertumpah, maka semakin banyak pula pundi-pundi rupiah yang mereka nikmati ya, dari umahat yang suaminya terdolimi juga katanya ya. Kemudian ada di 879, nah orang-orang seperti Densus tidak apa namanya, takut perkembangan Islam dengan memberangus orang-orang Islam di Indonesia, tunggu saja ya, Islam tidak akan mati ya. Islam never die mas bro, justru malah akan semakin berkembang. Allahu Akbar. Dari Abdullah ya, Abu Abdullah yang ada di Karang Pandan. Kemudian berikutnya Anda di Oke, sudah terhubungkan dengan narasumber kita di kesempatan kali ini. Kita langsung saja akan sapa Bang Sofyan ya, Ash'ari, wartawan harian Bima Express atau juga Bimax yang sudah ada di ujung telepon. Kita akan sapa dulu Bang Sofyan. Assalamualaikum Bang Sofyan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, alhamdulillah kabar baik ya pagi kali ini. Alhamdulillah, iya. Suasana di Bima cerah. Suasana di Bima saat ini cerah. Iya. Iya, alhamdulillah baik ya. Baik Bang Sofyan, kita minta waktunya sebentar untuk berbincang ya, seputar mengungkap fakta di balik sebuah peristiwa berkaitan dengan kasus Bima ya yang terjadi beberapa hari yang lalu. Karena juga banyak informasi yang kita dapatkan dan juga beredar ya di banyak media bahwa banyak yang menyebutkan tim Densus 88 anti teror Mabes Polri menembak mati terduga teroris begitu ya di dua tempat terpisah dikarenakan mereka melawan. Ada juga yang mengatakan bahwa mereka siap memasang bom ya, siap meledakkan di tubuhnya atau di badannya. Nah, barangkali ketika Anda langsung terjun ke lapangan ini kan juga tahu ya berkaitan dengan fakta yang terjadi sebenarnya seperti apa. Bisa diceritakan kronologi kejadian yang ada? Iya, yang memang betul ada lima yang dituduh oleh kepolisian sebagai terduga teroris. Ada dan semua TKP ada di Dompu. Dompu ya? Di Kabupaten Dompu. Dan yang korban penembakan itu dikatakan itu adalah pelarian dari Poso. Oh begitu. Dari Poso. Namun dari hasil penelusuran kami di lapangan bahwa ada korban yang ditembak oleh Densus 88 itu warga desa Timu, Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima. Itu adalah warga yang tidak pernah keluar daerah. Warga yang tidak pernah keluar daerah ya? Dia tidak pernah keluar daerah. Itu tidak hanya pengakuan dari keluarga korban, istri, tetapi juga pengakuan dari masyarakat di desa tersebut. Jadi kalau hari ini kan pihak kepolisian masih mengklaim bahwa lima dari tujuh. Halo? Ya, ini ternyata sepertinya juga ada gangguan sinyal ya, Rekan Eko ya. Kita akan coba telepon kembali pendengar ya. Bang Sofyan Ash'ari, wartawan harian Bima Express. Jadi beliau ini melakukan penelusuran di lapangan, kemudian juga berjumpa dengan keluarganya dan juga masyarakat sekitar berkaitan dengan pembuktian yang ingin disampaikan ya, kaitannya dengan klaim yang selama ini barangkali juga dari salah satu pihak begitu ya, dalam hal ini adalah aparat keamanan, apakah kemudian memang ini adalah sesuatu hal yang benar adanya atau ada sesuatu hal yang perlu kita klarifikasi kebenarannya. Pendengar ya, kita akan terima kembali narasumber kita, ada Bang Sofyan ya. Mohon maaf terputus tadi Bang Sofyan, sepertinya sinyal kurang bagus. Ya, halo Bang Sofyan. Mendengar ya suara kami ya, kembali ya. Iya, Mas. Iya. Baik, bisa diteruskan lagi tadi berkaitan dengan bukti yang ada di lapangan penelusuran dari Anda nih. Ini yang pertama bahwa ternyata dari tuduhan pihak kepolisian bahwa tidak benar karena faktanya bahwa ini baru satu yang teridentifikasi namanya baru dan ternyata adalah warga Bima. Ada satu yang memang yang tertembak mati itu atas nama Roy, itu adalah warga Makassar. Roy atau Roy? Royce, tapi panggilannya alias Roy. Itu warga Makassar. Kemudian Bahtiar itu adalah warga desa Bima yang tidak pernah meninggalkan kampung halamannya, sehingga ya keluarga pun dan masyarakat berkesimpulan bahwa ada dugaan kepolisian ini atau Densus 88 ini salah salah sasaran ya. Iya, betul. Ya. Nah, kemudian untuk lokasi TKP yang ada di Desa Kandai yang ada di Kabupaten Dompu. Tiga orang yang terdampak tewas oleh Densus 88 itu dianggap sebagai tempat persembunyian. Ya, jika kita lihat secara kasat mata dan masyarakat di sana juga menyimpulkan bahwa sangat kecil kemungkinan itu menjadi tempat persembunyian selama berhari-hari. Karena tempat itu sangat terbuka. Jadi di bukit ya? Iya, itu di ladang sebenarnya. Oh, ladang. Bukit yang dijadikan ladang oleh warga. Dan situ kan ada ya rumah-rumah kecil yang di jahat. Nah, dan di situ ruang Ya, ini memang sinyalnya kurang bagus pendengar ya di sana, sehingga komunikasi kita juga tidak berjalan dengan lancar ya. Tapi kita terus akan coba untuk kontak beliau ya. Ini belum saya putuskan rekan Eko ya, jadi masih terus saja karena memang mungkinan karena aktivitas mereka pasti akan sangat terpantau oleh masyarakat sendiri. Ya, artinya ketika berbicara soal tadi tempat yang digunakan untuk bersembunyi dalam tanda kutip tidak mungkin ya dikarenakan sering terpantau oleh masyarakat ya karena terbuka begitu ya. Ya, baik. 100 meter dari tempat itu ada pekerjaan proyek yang setiap hari ramai di situ. Oh, bagaimana mereka misalkan bisa melakukan pelatihan terorisme ini juga yang menjadi tanda tanya besar. Ya, kejanggalan lainnya apalagi ini, Bang Sofyan? Untuk penembakan misalkan, ya saat itu kan pihak kepolisian mengatakan bahwa ada perlawanan. Ya, betul ada perlawanan ya, memang, atau bahkan menembakkan diri ya. Ada saksi mata memang yang melihat secara langsung apakah saat itu terjadi perlawanan atau tidak. Khususnya yang ada di Kandai 2 itu. Yang ada di gubuk-gubuk di ladang tersebut karena terjadi pada dini hari. Tetapi ada keterangan warga bahwa mendengar ada rentetan tembakan, tetapi itu tidak berulang dan sering. Terjadi beberapa kali rentetan senjata dan selesai. Apakah kemudian itu adalah baku tembak atau itu tembakan yang dari Densus 88 sendiri tanpa ada serangan balik dari atau perlawanan dari pihak yang dianggap terduga teroris. Baik, kalau berbicara soal tadi katanya di tubuh juga ada bom yang siap diledakkan. Artinya kalau ditembak kemudian dia mati, berarti otomatis kan bisa jadi bom itu meledak begitu ya? Dan ini kan masih informasi sepihak. Dan kebetulan hari ini akan terbentuk di BIMA, pencari fakta. Penembakan oleh Densus 88 yang menewaskan 5 orang. Hari ini sejumlah ormas Islam, organisasi Islam yang ada di BIMA hari ini itu sudah akan membentuk. Siang ini rencananya akan dibentuk tim pencari fakta itu untuk mencari bukti-bukti karena mereka menilai bahwa ada banyak kejanggalan dari apa yang disampaikan oleh pihak kepolisian. Jadi hari ini mau dibentuk tim pencari fakta. Tim pencari fakta. Fakta penembakan 5 orang yang dianggap terduga teroris oleh pihak kepolisian. Karena dari perbincangan saya dengan beberapa kawan-kawan yang akan masuk dalam tim tersebut, mereka menilai banyak sekali kejanggalan-kejanggalan, termasuk mengklaim pihak kepolisian bahwa 5 orang yang ditembak mati itu adalah pelarian dari poso, dan ternyata buktinya Bahtiar itu adalah warga desa Timu yang tidak luar kampung dan selama ini hanya beraktivitas sebagai penjual roti ya keliling. Artinya fakta atau juga apa informasi yang disampaikan oleh pihak aparat ini tidak sesuai dengan fakta aslinya begitu selama ini yang Anda ketahui? Ada beberapa fakta yang diungkapkan oleh kepolisian yang hasil penelusuran kami di lapangan ternyata itu juga patut dipertanyakan keabsahan informasi tersebut, termasuk juga ada yang menurut kami tidak benar sama sekali. Ya, hanya saja di sini untuk media-media lokal yang ada di Bima ini seperti kan sangat kesulitan untuk mendapatkan konfirmasi balik karena pihak kepolisian yang ada di Bima ini kan tidak mau memberikan keterangan. Mereka beralasan bahwa ini sudah kewenangan Mabes Polri. Demikian juga dengan Polda NTB yang dalam kasus ini juga sudah di. Oh begitu ya. Jadi alasan mereka di pihak kepolisian Kapolda terutama ini karena bukan kewenangan dia untuk menyampaikan informasi lanjutan gitu ya. Betul. Sehingga ini juga yang disadari oleh tim pencari fakta, mereka menilai bahwa ini ada pembangunan opini pihak. Jadi informasi ini kan hanya mengalir terus dari pihak Mabes Polri sementara tidak ada opini banding atas fakta-fakta yang disampaikan tersebut sehingga tim pencari fakta ini dari pengakuan teman-teman yang ingin supaya ada penyimbangan opini agar masyarakat juga mendapatkan informasi yang sebenarnya tidak hanya sepihak dari pihak kepolisian. Ya, artinya informasi yang Bang Sofyan dapatkannya juga sudah dimuat di Bima Express ya, sudah disampaikan juga kepada masyarakat publik semacam itu ya kronologisnya. Betul. Ya. Bahkan saat ini di Bima itu ada penggalangan dana. Penggalangan dana untuk? Penggalangan dana untuk istri dan anak Bahtiar. Ya, jadi ada penggalangan dana yang dilakukan oleh kawan-kawan jurnalis yang ada di Bima ini. Sampai hari ini penggalangan dana itu sudah terkumpul sekitar 3,5 juta itu baru. Ini hari kedua penggalangan dana tersebut. Hari kedua ya, 3,5 juta. Ini dari teman-teman jurnalis saja ya? Iya, awalnya hanya dari teman-teman jurnalis. Tapi ternyata banyak sekali masyarakat yang kemudian bersimpati dengan keluarga Bahtiar. Apalagi anak-anaknya masih sangat kecil. Bahkan kemarin saya juga dihubungi oleh istri Sofyan Bahtiar. Bahwa di jok motor itu kan ada uang 10 juta, itu uang arisan. Jadi almarhum Bahtiar ini rupanya keliling untuk mengumpulkan uang arisan dari anggotanya. Dan juga di jok motor itu terdapat ya uang hasil tagihan dari penjualan roti. Bahkan status motor tersebut juga adalah status motor itu gadai. Motor gadai sehingga ya keluarga korban sangat berharap bahwa uang dan kendaraan itu dapat dikembalikan. Ada informasi yang sampai ke kita berkaitan dengan istri korban Nur Aini begitu yang menuturkan bahwa penyergapan berlangsung saat suaminya hendak menagih utang ke seorang pelanggan di Dompu. Benar demikian ya? Iya, karena aktivitas Bahtiar ini ya seperti itu. Oh gitu ya. Kehariannya dia harus berkeliling dengan dagangan rotinnya juga menagih hasil penjualan ya termasuk juga untuk arisan tersebut. Ya, dan dianya juga tidak pernah keluar kota begitu ya, tidak pernah keluar kota. Tidak hanya pengakuan dari istrinya, tetapi tetangga-tetangga juga ya. Itu membenarkan. Artinya ini kan sekaligus juga membantah klaim kepolisian bahwa semua yang ditembak mati oleh Densus itu adalah pelarian dari Poso. Jadi informasi itu masih dipertanyakan ya sampai dengan saat ini ya. Betul. Iya, dan belum ada semacam revisi informasi nih dari pihak kepolisian setempat berkaitan dengan informasi yang disampaikan di Sabtu malam kemarin, belum ada? Belum. Okay. Sampai saat ini belum. Iya. Kemudian nanti apa yang mau dilakukan kembali oleh Bang Sofyan ini juga selaku wartawan dan juga jurnalis yang ada di Harian Bima Express sekaligus juga teman-teman jurnalis yang ada di sana, apakah kemudian juga akan terus melakukan investigasi secara lebih detail dan kemudian juga menginformasikan berita ini secara berulang-ulang atau seperti apa nih yang mau disampaikan nantinya? Penembakan oleh Densus ini menjadi satu atensi di media-media lokal dan regional dan ini hampir setiap hari pemberitaan-pemberitaan tersebut juga muncul di media-media lokal dan banyak juga kalangan-kalangan yang dimintai tanggapannya atau pandangannya tentang kasus ini itu sangat menyesalkan tindakan represif yang dilakukan oleh Densus 88 mestinya tetap mengedepankan asas praduga tidak bersalah. Jika kondisi seperti ini terjadi maka bukan model penanganan masalah ya. Terorisme yang dilakukan, justru ada juga pengamat terorisme yang ada di BIMA ini, itu juga mengatakan bahwa ini bisa berbalik, bahwa justru sesungguhnya negara lah yang kemudian melakukan tindakan teror atas isu terorisme ini. Ya, oke, baik. Ada yang mau disampaikan terakhir barangkali Bang Sofyan kepada masyarakat yang ada di Solo dan sekitarnya, terutama juga para pendengar kita? Kami ingin sampaikan ke masyarakat Solo bahwa kemarin pihak kepolisian mungkin sampai hari ini menyatakan siaga 1 di BIMA. Nah, ketika pernyataan siaga 1 itu berarti ya mungkin opini masyarakat yang ada di luar itu beranggapan bahwa kondisi di BIMA itu sangat sangat genting. Ya, betul. Di sini sangat aman dan tidak ada situasi yang membuat masyarakat itu menjadi was-was. Masyarakat tetap beraktivitas seperti biasa. Itu juga yang kemudian menjadi pertanyaan kami. Ketika siaga 1 yang ditetapkan oleh Mabes Polri dan kepolisian, tidak ada penjagaan ketat yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Bahkan sampai kemarin saya berkeliling ke Kota Bima misalkan, tidak ada titik-titik kemudian yang dijaga oleh aparat. Bahkan di kantor polisi pun terlihat begitu lengang. Sehingga ya kami menilai bahwa ya, untuk apa siaga saat ini? Ya, memang kondisinya tidak begitu genting dan membuat masyarakat tercekam di sini. Jadi siaga saat ini juga menjadi satu pertanyaan siaga satu untuk siapa, dan begitu ya. Tidak ada tanda-tanda pihak kepolisian juga bersiaga. Ya kalau asumsinya, kalau siaga satu kan kondisi yang cukup genting, pihak kepolisian pasti akan sangat berjaga-jaga, tetapi justru polisi sendiri tidak melakukan hal-hal yang menunjukkan bahwa mereka dalam kondisi siaga satu. Baik, terima kasih sekali Bang Sofyan atas informasi yang kesempatan kali. Semoga juga bermanfaat, dan memang yang namanya mengungkap fakta di balik peristiwa ini bukan sesuatu hal yang mudah ya. Di tengah-tengah banyaknya pemberitaan yang juga ternyata tidak sesuai dengan fakta yang ada di lapangan. Baik, terima kasih dan selamat bertugas kembali Bang Sofyan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alaikum. Ya, pendengar Radio Dawasera dimanapun Anda berada, itu tadi paparan ya, informasi yang disampaikan wartawan harian Bima Express, ya Bimax, Bang Sofyan Asy'ari begitu. Yang mana dia kemudian juga melakukan investigasi penelusuran di lapangan berkaitan dengan kondisi nyata, kondisi yang sebenarnya seperti apa begitu ya. Kalau kemudian dari pihak aparat atau juga dari pihak keamanan menyatakan semacam itu, ternyata kemudian tadi dibantah ya, karena tidak sesuai dengan fakta yang ada di lapangan. Sudah coba dikomplain juga belum ada keterangan secara lugas dari pihak kepolisian setempat ya, dengan dalih itu bukan kewenangannya begitu ya. Ini ada sesuatu hal yang coba terus dilakukan, dan hari ini tadi juga disampaikan terbentuk tim pencari fakta ya, berdasarkan dengan berbagai macam kejanggalan yang dirasakan dari kasus tersebut, dan kemudian nantinya akan coba ditindaklanjuti ya. Ada beberapa ormas Islam tentunya yang memang akan terlibat di hari ini di Bima sana begitu ya, yang akan melakukan pencarian fakta real yang ada di lapangan. Baik, kita akan menuju ke penelpon kembali di 765-1818 berdengar dari Anda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak Firdaus, feedback ini Pak Firdaus bisa dikecilkan dulu volumenya. Iya. Baik, silakan Pak Firdaus. Tentang kejadian di Bima. Betul, iya. Sehat, Pak. Alhamdulillah, luar biasa, Allah Akbar. Iya, ini tentang kejadian yang di Bima, baru saja kemarin. Jadi kalau kita analisa dari sisi manapun sebetulnya, kata-kata teroris dalam tanda kutip ini juga masih bias. Ya kan? Jadi kalau kita lihat dari sisi proses hukum saja, mereka kata mengatakan penegak hukum, sang penegak supremasi hukum, katanya gitu kan. Dari sisi proses hukum saja, saya ingat kemarin ada salah satu anggota Komnas HAM yang bahkan mengatakan Densus ini koboi gitu loh. Jadi dia menerap katanya apa ya, menegakkan hukum, tapi dia menerapkan street justice, jadi hukum jalanan gitu loh, koboi. Jadi Nah, dari sisi proses hukum, SOP-nya sendiri juga tidak jelas. Kalau kita lihat, apa enggak, misalnya ya, apa enggak lebih baik ditangkap hidup-hidup kalau memang ingin mengetahui betul bagaimana jaringannya, siapa jaringannya, dan seterusnya, misalnya itu. Kalau itu dari sisi mereka saja lah. Yeah. Gitu kan? Ditangkap hidup-hidup, kemudian diinterogasi, dan seterusnya. Jadi andai kata ini mengatasnamakan intelijen, tapi rakyat itu punya hak untuk tahu. Rakyat itu punya hak untuk diberi klarifikasi, diberi penjelasan yang sebenarnya seperti ini, gitu loh. Aja ming dikei matengan, gitu loh. Gitu. Aja ming dikei matengan. Kalau kita lihat misalnya, kilas balik, kasus Sofyan Thauri misalnya, yang menjebak banyak aktivis, kemudian seperti itulah, sementara Sofyan Thauri sendiri tidak tahu entah kemana rimbanya. Kasus Dada yang di Jawa Barat misalnya, dia diinfiltrasikan masuk ke sebuah halako, dibiayai, diragati, bahkan dia berpenampilan seperti orang yang punya banyak uang, misalnya gitu. Memprovokasi dari dalam halako itu maksudnya gitu. Setelah ada yang terpanting dicekuti, didor, Dada sendiri kemudian juga menghilang. Nggak tahu kemana rimbanya. Jadi, ini hampir mirip, modusnya hampir mirip dengan cara-cara Pak Harto dulu ketika memberantas preman. Jadi beberapa preman dijanjikan dengan kompensasi ini itu, mana jaringanmu, duduh nol, setelah jaringannya terbuka, jaringannya didori, si pemberi info juga akhirnya juga didor, gitu lah. Hampir sama, cuman subjeknya yang berbeda, kan gitu. Kemudian yang kedua, kalau dari sisi jumlah korban misalnya, ini dianggap teroris karena jumlah korbannya sekian misalnya. Saya lihat data dari Pak Noval Yahya itu dari Polda Jateng ya. Kalau dari sisi korban, justru jalanan sekarang itu lebih memakan banyak korban. Di tahun 2011 saja 90 orang per hari mati. Di tahun 2012 ini 70 orang per hari mati. Jadi kalau dari sisi korban, justru jalanan itu lebih banyak memakan korban. Di situ melibatkan industri otomotif, melibatkan dinas perhubungan, melibatkan kepolisian dalam menerbitkan SIM-nya, melibatkan DPR dalam menentukan regulasi perundang-undangannya. Ya kan? Jadi dari sisi teroris, kalau dari sisi korban, seharusnya kalau boleh dikatakan, yang memakan jumlah banyak korban itu seharusnya lebih pantas dianggap teroris, kan gitu. Jadi jangan diskriminatif. Gitu kan? Kemudian kalau dari sisi yang lain ya, ini memang KPK itu mencoba melebarkan investigasi ya. Nah, itu lebih ke timur, mengarah ke timur. Jadi kemarin ada beberapa daerah yang daerah timur yang mulai disisir oleh KPK ya. Jadi memang ini dimunculkan kembali sebagai barang dagangan usang yang sebetulnya sudah tidak laku tapi dipaksa untuk ditawarkan untuk dibeli, gitu kan? Untuk mengaburkan masalah-masalah lain yang lebih penting, terutama yang mengancam kekuasaan, kan gitu? Yeah, okay. Kalau kita lihat dari sisi maksud misalnya, maksud dari teroris itu sendiri misalnya gitu dalam tanda kutip, apakah RMS, GPM itu tidak lebih memenuhi syarat sebagai teroris? Gitu kan? Kalau kita lihat dari maksudnya gitu kan, misalnya gitu kan. Jadi ada beberapa hal di atas tadi yang saya sampaikan, jelas ini bukan seperti apa yang tampak di permukaan, melihat victimnya, melihat korbannya, melihat modus operandinya, melihat bukti-buktinya, ini memang permusuhan atas nama ideologi sebetulnya. Tapi dibungkus sedemikian rupa mengatasnamakan terorisme, gitu kan. Kalau pemberantasan terhadap ideologi-ideologi yang bertentangan dengan yang mereka sebut sebagai asas tunggal, yang mereka sebut dengan demokrasi, ismeisme, dan seterusnya, justru usaha-usaha yang dilakukan oleh Densus dan ornamen-ornamen kekuasaan ini justru akan memperjelas bahwa mereka menjadikan negara ini sebagai kendaraan untuk tetap melestarikan crazy-crazy isme-isme yang asumsinya adalah cara jahil, cara sampah yang diadopsi dari Barat. Oke, okay. Ya, baik. Ya kan? Hmm. Untuk kepentingan Zionis, untuk kepentingan kaum-kaum pagan. Ya. Nah, kita lihat lagi misalnya, ini yang terakhir. Ah. Ya. Kalau misalnya yang dijadikan itu masalah ikhtiat misalnya, latihan fisik. Berapa banyak manusia di Indonesia ini yang tiap hari melatih fisiknya? Bahkan ada badan tertentu yang... Ya. Misalnya saya sebut saja Perbaki misalnya, yang secara terang-terangan mereka bawa senjata, latihan tembak-menembak, ya kan? Misalnya gitu. Jadi ini sudah jelas diskriminatif, seperti apa ya, begitu diskriminatifnya. Gitu kan. Tapi yang jelas, apapun yang terjadi, ini sudah menjadi sunnah-sunnatullahnya bagi umat Islam. Tapi posisi kita jelas akan ditentukan dengan proses-proses seperti ini. Dan siapapun yang berada di luar jeruji, yang tidak di penjara, itu belum, siapapun yang di dalam penjara, itu belum tentu orang salah. Dan saya yakin, para mujahid bukanlah orang-orang yang salah. Dan siapapun yang berada di luar jeruji, yang tidak di penjara, itu belum tentu orang benar. Artinya kita juga harus justru muhasabah terhadap diri kita sendiri. Gitu loh. Gitu lah, tetap istiqomah untuk umat Islam. Jazakumullah khairan katsiran. Kesalahan datang dari saya, tanah kurang mohon dimaafkan, semoga Allah mengampuni. Kebenaran al-haq pastinya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Azza wa jalla. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Firdaus yang ada di Klaten ya, panjang lebar sudah disampaikan pendengar. Dan sebelum nanti kita akan berlanjut ke narasumber kita yang berikutnya, kita akan jeda dulu ya untuk menyimak beberapa yang berikut ini. Dan semoga juga Anda masih terus setia bergabung bersama dengan kami dalam program kita di Assalamualaikum Indonesia dari 107,7 RDS FM Solo dengan syariah hidup menjadi lebih. Pendengar, terima kasih Anda masih menyimak RDS FM Solo dengan syariah hidup menjadi lebih indah. As-salamu alaykum, as-salamu alaykum, as-salamu alaykum, wattafiha rasulillah, tiktabu mardatillah, wajhibu ba'atkum lillah. As-salamu alaykum, as-salamu alaykum. Terima kasih untuk Anda pendengar yang masih terus setia bergabung bersama dengan kami dalam program kita di Assalamualaikum Indonesia untuk kesempatan hari ini, Rabu 26 Sofar 1434 Hijriah, bertepatan pula dengan 9 Januari 2013 ya, Masehi pendengar. Kita masih mengangkat satu tema berkaitan dengan mengungkap fakta di balik peristiwa berkaitan dengan kasus Bima tentunya pendengar. Dan tadi di awal kita sudah berbincang bersama dengan wartawan harian Bima Express, Bimex ya, Sofyan Ash'ari. Ada beberapa kejanggalan yang tadi dia sampaikan ya berkaitan dengan sosok Bahtiar penjual roti yang ternyata selama ini memang dikenal sebagai orang yang tidak pernah keluar kota ya. Setiap harinya memang sekedar menagih kesana kemari dan sebagainya. Kemudian juga tadi ada beberapa hal yang lainnya berkaitan dengan yang namanya apa namanya tadi Bima ya sebagai wilayah yang status 1 ya siaga 1 ini sesuatu hal yang kemudian terkesan dibuat serem ya atau juga menakutkan padahal kondisi yang dia dapatkan di lapangan tidak ada yang demikian. Jadi ada juga tadi beberapa hal yang lainnya ya berkaitan dengan banyak hal tadi sudah dia sampaikan pendengar. Berkaitan dengan ladang yang katanya digunakan untuk persembunyian ya, padahal sifatnya terbuka dan hanya berjarak 100 meter dari proyek tadi ya. Dan di sana juga banyak orang yang ramai tentunya. Nah ini kemudian ketika berbicara soal digunakan sebagai tempat pelatihan juga bukan sesuatu hal yang masuk akal ya. Biasanya kalau tempat-tempat pelatihan itu kan memang kalau memang itu digunakan ya, kalau memang loh ini ya, digunakan untuk hal-hal yang seperti itu bisa jadi kan tempatnya tersembunyi ya, atau di tempat-tempat tertentu yang tidak terlihat oleh banyak orang. Nah, itu dia pendengar. Dan juga masih banyak hal yang lainnya ketika coba untuk mencari data konfirmasi ke pihak kepolisian ya, Kapolda setempat, katanya bukan wewenang dia. Nah, itu dia. Ini juga kemudian menimbulkan pertanyaan besar bagi warga yang ada dan kemudian mencari fakta yang jelas-jelas ya apa adanya yang kemudian ingin ditelusuri dengan cara membentuk tadi ya tim pencari fakta pendengar. Oke, pendengar, kita masih mencoba untuk menghubungkan tersambung dengan beliau. 5 menit lagi ya, sepertinya beliau masih di perjalanan barangkali, pendengar. Semoga nanti kita bisa untuk berbincang banyak bersama dengan beliau. Nggak banyak ya, karena juga waktunya, pendengar. Ada Direktur Direktorat Kontraterorisme dan juga Kontraseparatisme ya, dari PUSAMI, Pusat Hak Asasi Muslim Indonesia. Dan kemudian apa ini yang akan dilakukan berkaitan dengan berbagai macam tindak tanduk ya, yang terus coba dilakukan oleh pihak Densus 88 terhadap para aktivis muslim. Baik, kita menuju ke 548 dulu, pendengar ya, dari Umu Akila di Kenteng Baru. Aku setuju karo kami, Mas. Densus 88 dibubar kewai. Oke, kemudian Anda di 388. Mas, kalau saya lebih setuju di Indonesia ini perang saja. Muslim melawan pemerintah Yahudi ya. Agung mau dimasaran ya. Perang saja katanya nih. 371 Ahmad Albert Jowi. Masyarakat kita semakin tahu, Mas, kalau sepak terjang Densus selama ini hanya sebuah rekayasa belaka. Anda di 163, Sutris di Kalioso, Al-Yahud beserta agen-agennya gak kenal bahasa diplomasi, brutal dan arogan, itulah karakternya ya. Ya ayuhal ikhwah, begitu katanya. Itu muruna bil ma'ruf ya watanhauna anil munkar. Oh, tak muruna bil ma'ruf watanhauna anil munkar. Jazakumullah khairan katsir wa iyyakum. 102, Andro di Klaten bersinar. Supaya tidak salah tangkap, salah tembak, sengaja ditembak, solusinya 88 CS harus dibubarkan. Terus diajak ngaji Quran Sunnah. Jangan yang lainnya, dijamin tidak akan sesat. Terima kasih. Ada di 854, Mas, saatnya umat Islam sepakat ya, mulai hari ini Densus harus dibubarkan. Mari merapatkan barisan kalau umat Islam ingin jadi kuat. Dari Masman di Karanganyar. Anda di 485, Ahmad di Karangpandan. Lagi-lagi teroris, tapi yang pasti Allah tidak mungkin salah menilai, begitu ya. Anda di 667, salah 3 Afifah. Densus dosanya berlipat-lipat katanya. Anda di 334 ya, dari hamba Allah di bumi Allah, saya tidak akan percaya informasi dari intelijen, Mas. Bukti informasi kasus Talang Sari Wae, Jepara Lampung yang sangat tidak benar dengan fakta, kemudian saya hanya dakwah di pedalaman Sumatera, ini diawasi dan juga dicurigai katanya ya. Anda di 590, memang udah jelas, Mas ya, musuh Islam harus dibubarkan, setuju katanya. Kemudian kita menuju ke, ini banyak SMS ya, jadi kita bacakan terus mendengar ya, sembari menunggu dari narasumber kita di pagi kali ini. Dari Anda di 255, kalau mereka benar teroris ya, polisi gak akan sempat menembak ya, seperti berita tadi malam di televisi, polisi dan bea cukai mau gagalin penyelundupan aja dapat perlawanan dari penyelundup ya. Dari penyelundup begitu langsung panik dan mundur, kabur petugasnya. Gimana mau ngelawan terong ya? Jadi yang didor itu cuma aktivis muslim ya, Rahman di Kalijambe. Anda di 630, kalau aku tanya Pak Polisi, katanya kalau dia nggak ditembak, polisinya yang ditembak dia. Yang jelas kepentingan pihak asing yang bermain, Mas. Di sini gimana ini umat Islam ya? Mau apa, bersatu atau bercerai-berai, musuh-musuh udah jelas, tapi kok sama muslim masih saling gontok-gontokannya. Kita menuju ke narasumber kita ya. Di kesempatan kali ini sudah terhubungkan, syukur alhamdulillah. Ada beliau, Bapak M. Yusuf Sembiring, Sarjana Hukum ya. Kita akan sapa dulu beliau, Pak Yusuf. Assalamualaikum Pak Yusuf. Waalaikumsalam. Iya, minta waktunya sebentar Pak Yusuf di kesempatan pagi kali ini. Kita berbicara soal mengungkap fakta di balik peristiwa berkaitan dengan kasus Bima. Beberapa saat yang lalu kita sudah berbincang dengan wartawan yang langsung terjun ke lapangan. Beliau adalah Sofyan Asyari selaku wartawan harian Bima Express begitu, yang ternyata melihat kejanggalan-kejanggalan yang dilakukan oleh apa namanya detasemen khusus 88 berkaitan dengan dugaan ya teroris yang kemudian lari dari poso dan sebagainya. Ada dari PUSAMI sendiri apa nih yang sudah dilakukan sampai dengan saat ini, Pak Yusuf? Ya, dari PUSAMI berapa hari pekan lalu ada rekan kita Bang Medan memang berkoordinasi dengan kita, ingin ada salah satu keluarga baik yang di poso maupun sudah tinggal di Jakarta meminta bantuan PUSAMI. Yang pertama, yang kedua ada juga minta bantuan untuk pengambilan jenazah. Tapi hingga saat ini dari pihak keluarga, baik yang masih di poso maupun keluarga yang sudah berada di Jakarta, belum ada tuh ke PUSAMI sampai hari ini ya. Ya, PUSAMI sendiri sudah melakukan semacam investigasi ke lapangan, terutama di Bima yang katanya juga banyak kejanggalan yang didapatkan di sana. Nah, kalau investigasi langsung belum sampai saat ini kita belum ada yang berkata. Tapi sudah dapat informasi belum dari siapa begitu berkaitan dengan kejadian beberapa hari yang lalu? Kalau informasi sudah. Informasinya seperti apa nih, Pak? Memang informasi yang tadi seperti yang Bapak katakan ada kejanggalan ya. Ya seperti yang pada umumnya kita ketahui lah, memang kan jalan yang dikosong di Jakarta pun kan juga banyak yang kejanggalan. Dikejar atau langsung ditembak mati. Semuanya kan memang isu-isu yang diduga semuanya pelaku teroris tidak ditangkap hidup-hidup, ditanyakan langsung, tapi ditembak di tempat. Baik, inilah yang membuat kami, Pusami, ini ada sudah masuk dalam pelanggaran Undang-Undang HAM. Iya, iya. Jadi termasuk pelanggaran Undang-Undang HAM yang dilakukan dengan khusus begitu ya. Iya. Ya, menindaklanjuti hal ini kemudian apa yang mau disampaikan kepada pihak-pihak tertentu, barangkali juga pemerintah atau mungkin juga pihak Dewan atau Komisi 3 berkaitan dengan berbagai macam sepak terjang dilakukan oleh detasemen khusus ini? Sesuai dengan press release, kami kan nanti juga akan menyurati DPR khususnya Komisi 3 untuk segera menindaklanjuti, memanggil Densus 88, baik itu Kadensusnya dan Bareskrim Mabes Polri maupun BNPT, itu gak ditanyakan langsung. Setiap tindakan ada terorisme itu pasti ada yang terbunuh atau seperti apa perlakuannya, karena kan ini jelas ini pelanggaran HAM berat dimana seperti diatur dalam Undang-Undang 39 tahun 1999. Dan yang menembaknya pun itu bisa kita bawa ke pengadilan hak asasi manusia dengan Undang-Undang nomor 26 tahun 2000. Dua ini nanti akan kami tekankan ke Komisi 3. Dan kemudian ke PPATK pun kami akan surati, minta tolong akan diaudit dana-dana yang masuk dari itu dari pemerintah maupun dari hibah asing. Baik itu ke Densus ataupun ke BNPT. Ya, selama ini kita melihat bahwa pemerintah kan Indonesia telah meratifikasi konvensi anti penyiksaan atau Convention Against Torture ya dalam Undang-Undang nomor 5 tahun 1988 tentang pengesahan konvensi penyiksaan. Nah, ini kemudian apa gunanya kalau kemudian masih terjadi berbagai macam penyiksaan atau juga penindasan atau perbuatan yang memang dianggap melanggar HAM berat tadi? Nah, inilah memang sebenarnya kan teman-teman di kepolisian ini harus ingat, mereka adalah sebagai aparat penegak hukum di NKRI. NKRI adalah negara hukum, bukan negara barbar atau negara premanisme yang bisa memperlakukan warganya seperti itu. Nah, gunanya ratifikasi dari konvensi penyiksaan ini, ya ini kan sudah tertuang ada di dalam Undang-Undang HAM maupun ada di pelanggaran HAM. Nah, ini kita akan minta tegas kepada Komisi 3, karena hukum sebagai panglima di negara kesatuan kita ini, Republik Indonesia, ini benar-benar harus ditegakkan. Jangan jadi ada lagi kesewenangan, merasa bahwa punya hak. Kalau dia memang, itu kan hanya perasaan aja kalau dia teroris. Buktikan dulu sampai inkrah, dapat putusan yang tetap dari pengadilan. Kemudian harus putusan mati, ya baru ditembak haknya memang untuk mati dengan putusan itu. Tapi ini kan belum ada inkrah, belum ada surat penetapan dari pengadilan untuk ditembak, sudah berani melakukan itu. Iya, artinya selama ini Pusami juga sudah mencoba untuk mengikuti atau juga menyoroti bahwa belum ada proses hukum yang berjalan sebagaimana mestinya, akan tetapi sudah keduluan dibunuh atau juga ditembak tadi, begitu ya Pak? Iya betul, belum ada keputusan apapun. Oke, kira-kira kemudian surat yang disampaikan atau dilayangkan kepada pihak pemerintah atau juga khususnya Komisi 3 barangkali berkaitan dengan mempertanyakan kinerja Densus dan juga kepolisian selama ini ketika menangani kasus-kasus yang masih diduga sebagai terorisme ini, apa ini nantinya? Nah, yang pertama kami akan minta ke Komisi 3 untuk mengevaluasi ulang Densus apa-apaan ini dan BNPT ya, selama mereka menangani orang-orang yang diduga teroris, baik yang sudah mereka tembak, baik yang salah tangkap maupun yang sudah menjalani proses di dalam penjara. Yang kedua juga akan kami minta juga evaluasi apa masih perlu Densus 88 dan BNPT untuk menangani hal ini. Jika memang perlu, kami tekankan kembali lagi nanti ke Komisi 3 agar ini pun dikembalikan juga jalan terorismenya aja. Ini kan ada separatis juga. Iya betul, NRI. Yang ada di iya seperti di OPM gitu. Ya, itu pun tolong diperhatikan. Densus harus turun juga. Dan itu sudah jelas makar. 106 KUHP itu makar. Iya. Kalau nah, ini itu dua poin itu yang nanti kita surat ke Komisi 3. Iya. Yang jelas Pushami juga masih mencoba untuk menyoroti bahwa perlakuan antara separatisme dengan juga terorisme ini berbeda begitu ya penanganannya ya. Ada ya, sesuatu hal diskriminasi yang disampaikan, yang ditampilkan kinerja mereka ya. Okay. Baik, ini dalam jangka waktu berapa lama ini kemudian nantinya hal ini bisa disampaikan kepada publik juga, karena selama ini kan memang publik masih menunggu juga ya. Tidak ada sesuatu hal yang sifatnya bisa menyelesaikan permasalahan berkaitan dengan sepak terjang dari Densus sendiri, dan kemudian membuat masyarakat juga semakin ketakutan, bahkan juga terasa diteror kan akhirnya. Ya ini kita memang sudah menyurati, tinggal menunggu, kita mau minta audiens. Audiens dengan Komisi 3. Dan nanti di dalam audiens itu kita juga sertakan ini harus direvisi undang-undang terorisme sendiri kan. Karena memang di undang-undang, apakah memang tidak mau turun ke seperti ke Papua karena tidak ada kalimat separatis atau apa, ini kan memang sangat-sangat aneh. Kalau menurut kami di Pushami, ya terorisme dan separatisme adalah ibarat sendok dan garpu. Sudah nggak bisa diubah lagi kan. Gitu ya. Dan kalau terorisme di Indonesia ini malah jadi semuanya jadi teror. Nah ini mana yang terorisme ini sebenarnya? Karena kan yang ditembak meninggal, keluarganya pun ikut teror. Betul. Ketika sudah mau diambil jenazah pun dipersulit, nah, diteror kembali kan. Jadi dua kali diteror. Mereka ini keluarga mereka nggak bisa ambil jenazah, ya nanti ada beberapa macam alasan. Iya. Kemudian ketika diposo pun mereka ditembak mati, semuanya ikut diteror, dipanggil, bahkan diperiksa. Iya. Dan nanti akhirnya ujung-ujungnya ada yang salah tangkap. Ada juga memang langsung ditembak mati. Padahal kan tadi yang saya katakan di awal, ini kita negara hukum, bukan negara barbar atau negara premanisme. Jadi semua ada kaedah-kaedah hukum. Dan menurut kami, Densus 88 dan PT sudah tidak menjunjung tinggi lagi norma hukum di Indonesia. Jadi mempunyai kesewenangan sendiri, dia pindahkan itu aturan-aturan yang ada di Indonesia atau aturan-aturan yang ada di Indonesia. Aturan yang perlu direvisi berkaitan dengan undang-undang terorisme seperti apa nih? Yang paling krusial barangkali? Yang sangat krusial sekali adalah masalah penangkapan. Kemudian masalah ada di situ di beberapa pasal pemeriksaan 7 kali 24 jam. Nah itu kan sangat bertentangan dengan apa yang ada di KUHAP. Ya, betul. Cuma 1 kali 24 jam, ini sampai 7 kali 24 jam. Terlampau lama, mau diapakan sih 7 kali 24 jam. Gitu ya. Iya kan, ada intimidasi ini. Iya, padahal kalau sudah 7 kali 24 jam pun, jika nggak terbukti, itu pun nggak sampai 7 kali. Nunggu berapa hari, berapa minggu, berapa bulan aja. Iya, ini juga termasuk pelanggaran HAM berarti ya. Termasuk pelanggaran HAM ya. Makanya kami pun nanti akan proses ini, HAM-nya ini, pemerintah. Oke, ya. Baik, ini juga semoga berhasil. Artinya memang saat ini sudah ada Pushami, ini menjadi mitra tentunya bagi umat Islam untuk bisa memberikan solusi yang terbaik ya, berkaitan dengan berbagai macam situasi dan kondisi yang tidak mengenakan dan tidak nyaman buat umat Islam ketika menjalankan apa namanya prinsip yang dimilikinya ini barangkali. Baik, syukran jazakallah Pak Yusuf Sembiring atas waktunya, dan semoga juga bermanfaat perbincangan kita. Selamat bertugas dan semoga juga sukses ini Pak Sembiring. Assalamualaikum Pak Yusuf. Waalaikumsalam. Pendengar Radio Dawah Syariah dimanapun Anda berada, itu tadi ya. Jadi Pushami ini adalah Pusat Hak Asasi Muslim Indonesia. Ini juga sudah mendapatkan informasi atau juga laporan akan terjadinya banyak kejanggalan-kejanggalan yang dilakukan ya oleh pihak detasemen khusus teror 88 ini pendengar ya. Dan kemudian juga bagaimana upayanya tadi sudah menyurati Komisi 3 DPR ya, untuk kemudian nantinya ada audiensi yang dilakukan dan kemudian akan mempertanyakan kembali ya. Ada beberapa hal yang memang disampaikan oleh Pak Yusuf Sembiring pendengar berkaitan dengan surat yang disampaikan oleh Pushami sendiri, yakni mendesak DPR khususnya Komisi 3 untuk memanggil Kepala Densus 88 Bareskrim Mabes Polri dan BNPT guna mempertanggungjawabkan tindakan kewenangannya terhadap korban terbunuh maupun korban salah tangkap ya. Kemudian juga mendesak DPR khususnya Komisi 3 untuk segera melakukan proses hukum kepada Kadensus 88, Bareskrim Mabes Polri dan juga BNPT karena jelas dan tegas telah melakukan pelanggaran hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM ya, dan terhadap personil Densus sebagai aparat kepolisian penegak hukum NKRI yang melakukan penembakan harus ditindak tegas sebagaimana pula diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Kemudian juga Pusami mendesak DPR khususnya Komisi 3 untuk mengaudit atas kewenangan dalam menggunakan senjata api oleh Densus 88 karena Densus 88 telah melanggar Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Polri dan Peraturan Kapolri Nomor 1 tahun 2009 tentang penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian, pendengar ya. Dan juga mendesak DPR bersama dengan PPATK untuk mengaudit anggaran Densus 88 dan BNPT baik yang berasal dari anggaran pemerintah maupun hibah dari pihak luar negeri atau juga asing. Dan yang terakhir adalah mendesak DPR khususnya Komisi 3 untuk segera seketika merekomendasikan pembubaran Densus 88 dan BNPT yang telah tidak menjunjung tinggi norma hukum di negara kesatuan RI yang berazaskan negara hukum dan aparat penegak hukum di NKRI. Begitu ya. Ini disampaikan demi tegaknya hukum dan berkeadilan di negeri kesatuan Republik Indonesia Raya. Oke, penelpon sudah pendengar karena juga waktu kita menuju ke SMS ya. Tinggal beberapa menit tentunya waktu kita kebersamaan kita. Kita menuju ke Anda di 582, Ahmad Dimiri. Aparat itu kurang profesional. Kenapa Mas dibilang kurang profesional? Kalau aparat ingin memberantas, kalau teroris itu benar-benar ada, kenapa Densus tidak melumpuhkan tanpa didor ya sampai dengan mati? Kalau tidak sampai mati, kan bisa mengorek keterangan dari para pelaku ya. Ini semua banyak kejanggalan dan publik atau media pun harus disetir, bisa disetir dan dibeli ya. Monggo Pak Densus bersikaplah profesional, jujur ya, jangan bohongi masyarakat. Kemudian Anda di 886, saya sebagai anak bangsa ikut prihatin dan was-was cara-cara Densus ya, cara menangani teroris ya, tanda petik tentunya, itu emosi dengan hawa nafsu. Saya menghibur kepada anak bangsa, terutama orang yang beragama Islam apapun statusnya, waspada bangkitnya PKI, menumpangi semua instansi termasuk juga Densus. Kita harus peduli agar Allah tidak memberikan azab pada negara kita ya, karena sudah membunuh wali-wali Allah. Waspadalah. Abdullah, terima kasih. Satu lagi ya, karena juga waktu pendengar. 315 dari Arman di Pajang. Buat apa banyak orang Islam yang mendirikan partai tidak bisa membela saudara Muslim yang tertuduh sebagai teroris, begitu ya. Oke, itu dan mohon maaf ya, masih banyak sekali SMS yang belum bisa kita bacakan di kesempatan kali ini karena juga waktu pendengar. Tapi yang jelas kita sudah coba untuk berbincang bersama dengan dua narasumber kita di pagi kali ini dan alhamdulillah dua-duanya bisa ya. Wartawan Harian Bima Express, Bimax, ada beliau Bang Sofyan Asy'ari dan juga Direktur Direktorat Kontraterorisme dan Kontraseparatisme dari Pusami, ada M. Yusuf Sabiring S.A. juga barusan tadi bisa berbincang bersama dengan kita. Semoga ada paradigma berpikir baru dari kita semuanya pendengar untuk mendapatkan satu gambaran yang jelas ya berkaitan dengan berbagai macam kejadian-kejadian yang ada di sekitar kita. Saya Salman yang bertugas di kesempatan kali ini segera undur diri dari ruang dengar Anda dan mohon maaf kalau banyak hal yang kurang berkenan di hati. Alhamdulillah, subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbagai aspirasi dan solusi telah Anda sampaikan dalam Assalamualaikum Indonesia. Semoga muncul paradigma baru dan sikap terbaik kita terhadap peristiwa dan problema yang ada. Terima kasih dan sampai jumpa. Selamat beraktivitas, sukses untuk Anda.